Sehingga lahir salih dari hafid. Kakek daripada lahir umat. Kakek daripada lahir umat. Ibsal bin Hafiz. Beliau mengatakan, sesungguhnya para salaf itu melakukan beberapa hal untuk dapat mencegah malapetaka bahaya dan meraih kemanfaatan. Jadi ada beberapa perbuatan, ada beberapa pekerjaan atau beberapa hal yang dilakukan oleh salaf, yang mana perbuatan itu atau pekerjaan itu bisa menghindarkan mereka dari malapetaka atau memberikan mereka kemanfaatan, mendatangkan kemanfaatan. Ini dipakai sampai sekarang dari hal-hal seperti ini dipakai sampai sekarang dari. Jadi ketika ada sesuatu malapetaka, bahaya, musibah yang besar terjadi di Hadramaut khususnya atau di Yaman seluruhnya, mereka bisa biasanya melakukan hal ini. Karena ini bisa mencegah, menghindarkan, menjauhkan dari malapetaka dan bahaya. Apa malah bisa memberikan kemanfaatan? Enggak menghindarkan tapi memberikan kemanfaatan. Apa itu? Yang pertama, ini biasanya para salaf. Ziaratu Nabi Lahud alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Ziarah ke makamnya Nabi Allah Hud. Ziarah ke makamnya Nabi Allah Hud. Karena itu mereka itu, kalau kita lihat dalam sejarah, ada yang mereka tinggal di sana beberapa hari. Tidak makan kecuali air dan kurma. Nanti mereka balik lagi ke tadi. Ada waktu khusus semua orang berangkat ke sana seperti bulan Syaban misalnya. Semua orang berangkat ke sana. Tapi ada waktu-waktu tertentu individual orang-orang tertentu ke sana. Mungkin ada malapetaka yang akan terjadi atau ingin mendatangkan kemanfaatan untuk dirinya dan untuk orang lain sehingga mereka berangkat ke sana dari Allah Subhanahu. Kemakamnya Nabi Allah yang pertama. Yang kedua, membaca Yasin 41 kali di depan makamnya sebagai Gerda Jambal. Membaca Yasin 41 kali di kuburannya sebagai Gerda. Membaca Yasin seperti pembahasan kita Yasin. Itu diantaranya. Kalau gak ziarah, ya mereka membaca Yasin 41 kali di kuburannya bagi Mubadda. Atau membaca Sahihul Bukhari di Masjid Ba'alawi. Membaca Sahihul Bukhari di Masjid Ba'alawi. Karena itu kemarin ketika terjadi konflik yang besar di Yaman dan sekitarnya, Masjid Ba'alawi baca Sahihul Bukhari. Baca Sahihul Bukhari Masjid Ba'alawi. Karena dikatakan orang yang membaca kitab Sahih Bukhari ini bisa diselamatkan dari malapetaka bahaya. Dan itu diantara keistimewaannya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena beliau tidak mendapatkan hadis kecuali dengan sanad Susah Payah. Kemudian tidak mendapatkan hadis kecuali beliau melakukan sholat dua rakaat. Karena kegigihannya sehingga apa yang beliau usahakan dari mengumpulkan hadisnya Rasulullah ini memberikan kemanfaatan yang cukup luar biasa sehingga para salaf kitabnya Imam Bukhari, Sahih Bukhari itu bisa memberikan kemanfaatan dan menghindarkan kejelekan. Mungkin masih bahalal atau di masjid-masjid lainnya, tapi mereka biasanya mengumpulnya di masjid bahalal atau di masjid-masjid lainnya. Kemudian yang ketiga, membaca salawat munjiat. Membaca salawat munjiat 1000 kali. Membaca salawat munjiat 1000 kali. Ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa takdirana biha jami'al hajat wa tutahhirana biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ila ta'ala darajat wa tubaddimuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. 1000 kali baca. Membaca atau membaca 16.000 kali dari ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. 16.000 kali. 16.000 kali ini hal-hal ini atau bacaan-bacaan ini atau perbuatan-perbuatan ini yang biasa dilakukan oleh salaf untuk mencegah dari malapetaka dan mendatangkan kemanfaatan. Al-Iyadullah Haddad beliau berkata, Allah membukakan untukku pintu ilmu, pintu faham dari surat Yasin atau di surat Yasin. Jadi dibukakan Allah pintu faham, pintu ilmu yang luar biasa itu karena atau sebab surat Yasin. Nah, karena itu di antara amalannya beliau, amalannya Haidul Haddad ini, dibaca Yasin setiap setelah sholat 5 waktu kecuali maghrib. Kecuali maghrib. Kecuali maghrib. Jadi dibaca Yasin oleh beliau setiap setelah sholat 5 waktu kecuali maghrib. Karena maghrib ada kegiatan yang lain yang dilakukan, ya seperti hizib dan yang lain sebagainya. Sehingga beliau tidak membaca. Tapi selainnya beliau membaca Yasin setiap setelah sholat maghrib. Amalannya beliau. Kenapa? Karena beliau mendapatkan fatah itu karena surat-surat Yasin. Nah, ini diantara keistimewaan surat Yasin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari malapetaka dan memberikan kepada kita kemanfaatan dan keuntungan di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma. Amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa rasulullah. Walhamdulillahirabbil alamin.